pacarku menghitung hari-hari. Bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaranmu. Yesus, ku nanti kedatanganmu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Thank you.